Kenapa orang-orang yang mengaku ahli sunnah dan salafi saling berpecah dan mentahdir? Ini nggak tahu siapa yang bilang seperti ini. Ya, dari sudut mana dia pandang? Dari sudut mana dia memandangnya? Kalau perpecahan itu sudah dikabarkan oleh Nabi, perpecahan, perselisihan itu sudah menjadi sunnatullah di tengah umat. Terjadi. Jelas ya? Tapi kalau dikatakan ahli sunnah salafi, orang yang berpegang dengan sunnah dan salafi itu tidak mungkin berpecah. Jelas ya? Kalau ada perselisihan di tengah mereka, itu pada hal-hal yang memang layak untuk diperselisihkan. Tapi terkait dengan dakwah, dakwah ahli sunnah itu jelas. Jalan as-salafi itu jelas. Siapa yang keluar darinya, jelas juga keluarnya. Jelas juga keluarnya. Nah,